Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga jamaah setia Masjid An-Nida TPI, alhamdulillah di pagi yang sangat indah ini Allah masih membangunkan kita, membangunkan keimanan kita dan ketakwaan kita untuk tetap ibadah dengan sebaik mungkin di bulan Ramadan ini. Dan kami ucapkan selamat kepada pemirsa yang baru saja melakukan santap sahur, dan semoga ibadah puasa kita di hari ini dan yang kemudian dijaga dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya ibadah puasa yang sedang kita lakukan ini adalah ibadah yang menghantarkan kita pada sebuah tingkat ketakwaan. Yang pastinya harus kita lihat ketakwaan ini sudah adakah dengan kita atau belum. Dan ketakwaan ini punya ciri, salah satunya yakni alladzina yunfikuna fis-sara'i wad-dharra. Mereka menginfakkan harta di jalan Allah baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Nah, yang pastinya kalau dalam keadaan senang tentu kita gampang, dan belum tentu juga gampang. Ada juga orang yang kaya tapi juga agak pelit juga. Nah, timbul sebuah pertanyaan, apakah buat kami orang yang susah pun harus bersedekah? Apakah konsep ini sesuai dengan jiwa dan sifat kemanusiaan? Ini yang kadang-kadang menggelitik di tengah masyarakat kita. Nah, untuk lebih tahu lanjut lagi bagaimana orang yang susah itu bersedekah dan apa memang diharuskan sedekah, insyaallah Ustaz Yusuf Mansur akan berikan kajian kepada kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sahurnya tadi mendatangkan keberkahan buat kita semua. Amin. Ada orang yang merasa, ah saya sih kenyang, gak usah nyaur deh. Gak boleh. Biar kata sekedar teh manis, nyaur itu kudu. Sebab nyaur itu sunnah dan ada keberkahan di dalamnya. Siapa yang bisa nyaur? Orang yang punya makanan ya, yang punya minuman. Nah, ketika nyaur boleh juga tuh saling berbagi. Kalau ada acara buka puasa bersama, mestinya ada juga acara sahur bersama. Tradisi itu bagus loh. Sahur bersama itu dekat kepada subuh berjamaah. Nah, mudah-mudahan tradisi ini bisa dihidupkan di seluruh bumi Nusantara. Saya tahu beberapa daerah sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan buat yang belum menyelenggarakan bisa diselenggarakan bersama-sama, yakni sahur bersama-sama, sahur berjamaah. Ada juga orang-orang yang punya duit menyebutnya itu sahur on the road. Sahur on the road itu sahur di jalanan. Bukan berarti kita ambil makanan lalu nyaur pinggir jalan, enggak. Maknanya adalah sahur bersama orang-orang susah, sahur bersama orang-orang yang tidak punya. Boleh tuh mengajarkan anak-anak dan keluarga kita bahwa kita harus kemudian berempati kepada orang-orang yang tidak punya. Kita puasa ada awal ada ujungnya, yaitu sahur sama beduk buka puasa. Sementara ada orang-orang yang nggak ketahuan kapan nyaurnya, nggak tahu juga kapan bukanya. Insya Allah pada hari ini kita akan belajar tentang surah At-Talaq ayat 7. Tapi setelah yang berikut ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya mengingatkan jika pemirsa masih ada di rumah, yang lelaki ini, kita bicara yang lelaki ya, saya mengingatkan untuk jangan lihat TPI, pergi ke masjid, khususnya buat orang yang Jakarta dan sekitarnya. Udahlah, bulan-bulan biasa saja ngelihat saya di TV. Bulan Ramadan mah afdol banget pergi ke masjid. Kalau gak mau ketinggalan acara saya, gampang, ya kesini bareng-bareng di TPI, atau bawa TV-nya ke masjid, atau minta diceritain sama istrinya ya. Bukan apa-apa, saya gak mau nih bulan puasa jadi penghalang orang laki pergi ke masjid. Insyaallah sampai semalam saya masih dengar omongan bahwa saya ngalah-ngalahin ke masjid Ustadz supaya bisa dengerin Ustadz. Seminggu gak apa-apalah salah serbo hilang. Ini sih kalimat rada-rada miris juga nih saya ini. Di satu sisi alhamdulillah kita dapat kesempatan dakwah. Di satu sisi iya ya kok jadi ngalangin orang ke masjid. Ya sudah, pepinter-pinter aja pemirsa. Insya Allah ada juga kok rekamannya buat mereka-mereka yang telat. Insya Allah ada jemaah-jemaah yang suka rajin naikin rekaman ini di web. Cari aja dah. Mudah-mudahan ini jadi berkah adanya. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita belajar hari ini surah At-Talaq ya. Surah At-Talaq. Surah keberapa tuh At-Talaq? Surah ke-65, ayatnya ayat 7. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini sering menjadi pertanyaan. Benarkah sedekah sebagai solusi? Benar gak sih? Benar gak sedekah sebagai jalan keluar? Apa yang harus kita lakukan ketika kita susah? Apa yang mesti kita lakukan ketika hidup kita serba kekurangan? Banyak yang merasa ini bisa-bisanya para pendakwah saja, termasuk bisa-bisanya Yusuf Mansur. Orang lagi susah kok disuruh sedekah. Orang bayarannya kurang kok disuruh sedekah. Banyak loh yang seperti itu. Ada orang misalkan seorang ibu butuh 8 juta untuk biaya kuliah anaknya. Sementara di genggaman dia hanya ada duit 500 ribu. Apa yang harus dilakukan oleh si ibu ini? Banyak di antara jamaah yang tidak memakai cara sedekah. Dia masih mencari 7,5 juta rupiah dengan cara-cara dunia. Cara-cara dunia itu gimana? Minjam. Terus? Ngutang sama juga. Apa teh? Ya minjam sama minta bantuan bedanya apa? Ya boleh. Kalau dianggap beda, minjam. Minta bantuan. Terus? Ngegade, ngegade barang, terus jual barang, terus cecece, coba apa aja, minjem, oke, terus ngegade, terus jual barang, terus apa lagi yang umumnya dilakukan sama orang. Utang udah nih. Minjem, nih minjem aliasnya banyak nih, bukan cuman teroris doang nih aliasnya banyak. Minjem alias ngutang, itu kan? Terus alias kasbon. Alias apa lagi nih? Nah, ada juga yang apa ngebohongin orang ya? Kok inget sih ngebohongin orang ya? Ngomongin orang, nipu, ya, nyolong. Iya benar, ini kalau nggak tahu caranya, bagaimana menggenapkan 500 ribu menjadi 8 juta, cara-cara ini adalah cara-cara yang lumrah nih. Betul nggak? Ngomongin orang, nipu, nyolong, jual barang orang, terus ngambil hak orang, berbuat zalim. Iya, rampok termasuk diantaranya. Terus apa lagi kira-kira? Kalau saya boleh nyebut misalkan lebih gila-gilaan kerjanya bisa enggak? Ya, lebih keras lagi kerjanya gitu kan? Apa yang bahasa paling gampangnya apa? Hah? Lebih kerja keras. Lembur. Hari ini Kalau bisa ini semua kita tinggal nih. Allah ngasih tahu buat kita jalan yang gampang. Wa amma man amana wa amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Allah ngasih tahu jalan yang gampang buat kita. Seorang ayah ya yang kerja berlebihan, tuh dia enggak bakal ngawinin anaknya juga. Kenapa? Pendek umurnya. Kerja keras terus gitu. Cepet tuanya. Enggak pernah ngelihat anaknya. Bini jarang disentuh. Dia kerjanya nyari duit terus. Kerja keras boleh enggak? Oh, boleh. Siapa bilang gak boleh? Tapi kalau kerja keras tiap hari, apa iya kita hidup buat kerja keras doang? Jangan begitulah, hidup mah mesti dinikmati. Ini kalimat saya bisa jadi disalahin orang nih. Tapi coba pikir, kita pagi pak sampai sore kita kerja. Tibang istirahat sebentar, lalu malamnya lagi genjot lagi. Pagi sampai sore kerja, malamnya genjot lagi. Pagi sampai sore kerja, malamnya genjot lagi. Sabtu minggu masih lagi ngobir sana ngobir sini. Enggak sehat, Pak. Hidup kayak begini nih enggak sehat. Punya barang pun enggak bisa dinikmati. Nah, dengan apa kita belajarnya? Kita belajar nanti dengan surah At-Talaq ayat 7. Allah ngasih rahasianya di sini. Insyaallah mudah-mudahan kita ketemu lagi habis kumandang azan yang berikut ini. Jangan lupa, kalau ente pada orang laki di rumah, pergi ke masjid. Yeah, supaya benar-benar masjid itu penuh di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih. Kita ketemu lagi habis azan ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita kembali lagi ke nikmatnya sedekah. Saya bersyukur kita dikasih jalan dakwah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayangan ini memang pas sekali buat teman-teman yang ada di Indonesia bagian timur, terus Indonesia bagian tengah. Ya, di sini 5:30, di sono 6:30. Pas dah tuh ya. Apalagi Papua ya, Papua 7:30 ya. Jadi kalau mau nontonnya benar tetap ke masjid, tinggal di Papua. Baik, kita ngaji ya. Sekarang kita ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat nih komposisinya. Liyun fiq du sa'atim min sa'ati. Ayo kita baca bareng-bareng. Liyun fiq du sa'atin min sa'ati. Liyun fiq du sa'atim min sa'atihi. Hendaknya orang-orang yang gajian sedekah dari gajinya. Hendaknya orang-orang yang buka usaha untung sedekah dari keuntungannya. Hendaknya orang-orang yang jual rumah laku, ya sedekah dari jual rumahnya. Hendaknya orang-orang yang setelah pulang dari luar negeri selamat, dia sedekah. Ini kira-kira liunfik itu saati min saati kayak begitu. Buat pemirsa yang agak paham, atau lebih paham daripada saya, ayat ini memang berkaitan dengan tolak. Berkaitan dengan cerai. Tapi insya Allah ayat ini masih bisa dipakai buat kita untuk bicara tentang sedekah. Mudah-mudahan kepada Allah juga kita kembaliin yang punya ilmu. Bisa jadi ini salah, tapi mudah-mudahan Allah ngebenerin. Pemirsa juga jangan segan-segan melontarkan kritik ke redaksi TPI, ke redaksi Nikmat Sedekah. Insya Allah saya akan dengar kalau emang kritikannya itu emang benar. Ya, liun fik du saati min saati. Jangan kita cuma jadi orang yang seperti itu, Pak. Kalau Anda karyawan gajian terus sedekah, itu memang sudah seharusnya begitu. Emang juga kalau orang gajian ya sedekah, benar nggak? Orang kalau usahanya untung ya sedekah. Orang kalau udah jual rumah ya dia mesti keluar zakatnya. Orang kalau sudah ada sesuatu yang dia pengenin kecapai, ya selamatan, kira-kira begitu. Yang hebat adalah lanjutan dari ayat ini. Liyunfik dhu sa'atim min sa'ati. Waman kudiro. Ayo. Waman kudiro. Alaihi. Alaihi. Rizkuhu. Rizkuhu. Falyunfik. Falyunfik. Mimma atahullah. Ini dia yang menarik nih. Dan barang siapa yang sedang disempitkan rizkinya, ini fil madi mabni lil majhul ya, kudiro ala. Waman kudiro alaihi rizkuhu. Siapa yang sedang disempitkan rizkinya? Ini di sini lihat nih. Pemirsa bisa lihat layar kacanya. Waman kudiro ala. Siapa yang sedang disempitkan rizkinya, sedang bermasalah, sedang punya hajat. Rizki kan banyak ya. Pekerjaan, karir, jodoh, anak keturunan, rumah, yaitu rizki. Allah ngasih jawabannya. Falyunfiq. Maka bersedekahlah. Aneh gak? Ketika kita sedang bermasalah, sedang punya hajat, sedang punya keinginan, gak punya apa-apa, sempit nih urusan kita, ini hidup kita sempit, malah Allah ngasih tahu, falyunfik, bersedekahlah. Nah, sampai sini kita-kita orang nih pada ngomong seperti ini. Aduh, Pak Ustadz, apa yang kita bisa sedekahin? Saya ya, Ustadz Albar ya, berdasarkan ayat ini nih, yakin sekali kalau Allah tidak pernah menciptakan orang miskin. Percaya gak? Berdasarkan ayat ini, kalau pakai ukurannya nih, ya, Kang Wisnu di belakang ya, Pak Panji ya, produser nih, mudah-mudahan ini menjadi barokah kita nih, menjadi keberkahan kita, menjadi ladang amal. Tadi kita sholat subuh berdoa toh, ya Allah mudah-mudahan pahala nikmatnya sedekah, Allah berkenan memberikan pahalanya buat siapa? Buat Yusuf Mansur, buat ibu dan bapak yang hadir di sini, buat kru TPI. Ya, dari pahala sedekahnya orang-orang yang pada ngeliat tayangan ini lalu bersedekah. Insya Allah mudah-mudahan. Cara cerdas supaya bisa sedekah, gak keluarin duit, ya hadir di sini. Cara cerdas ngeluarin sedekah tanpa ngeluar duit, hadir di sini. Lah kalau saya ngomong sendirian gak ada orangnya gimana? Kan gak jalan nih acara. Nah, dengan adanya situ semua, masjid jadi hidup, jadi rame. Saya jadi semangat, insya Allah tayangan ini menjadi lebih hidup lagi. Insya Allah mudah-mudahan. Nah kalau udah begitu, sama seperti pemirsa di rumah. Kalau tanaman udah ditanam, satu biji udah ditanam, ya jangan ditinggal dong, dirawat. Dirawatnya bagaimana? Disiram pakai air apa? Air tahajud, air duha, air yasin. Bukan begini nih, taruh air. Bukan, maksudnya apa? Ya disuburin, disuburin. Kejar dengan sholat duha, sholat tahajud, sholat apalagi itu, hajat. Supaya sedekah yang kita keluarkan bunyi. Begitu juga ibu dan bapak. Ya. Baik, kita lanjutkan. Waman kudiro alaihi rizkuhu. Siapa yang sedang disempitkan rizkinya, sedang bermasalah, sedang punya hajat. Falyun fik, bersedekahlah. Allah nih yang menciptakan kita paham, kita akan nanya, sedekah apaan Ustaz? Kan proyeknya belum gol, kan rumahnya belum laku, pan gajinya belum keluar, pan apalagi belum untung, belum macam-macam deh. Allah bilang, enggak, aku bukan minta yang belum datang. Aku tidak minta yang nanti. Aku minta yang kapan? Yang sudah aku beri. Mimma. Lihat tuh. Maknya panjang banget tuh. Mimma. Semua mushaf sama nih. semua mushaf Al-Quran sama, maknya panjang. Mimma atahullah. Dari apa yang Allah udah kasih. Nih, fi'il madhi nih. Ya, yeah, past tense. Jadi kalau berdasarkan ayat ini, utamanya bagian yang ini nih, enggak ada yang disebutnya orang susah. Enggak ada yang disebutnya orang miskin. Sebab Allah enggak ngasih istitsna di sini. Allah tidak ngasih pengecualian. Bersedekahlah kecuali yang miskin, enggak. Bersedekahlah dari apa yang sudah aku berikan kepada kalian semua. Ada orang datang nih. Dulu saya konselingannya tuh dari satu daerah ke daerah lain. Muter begitu sama teman-teman. Ada datang nih orang. Assalamualaikum Ustaz, saya susah banget nih Ustaz. Asli susah. Punya utang 30 juta. Saya udah gak punya apa-apa. Saya kemari juga naik ojek, itu pun ngutang. Iya, kacau banget ya udah. Tahun 2003 nih kira-kira cerita. 2003-2004. Zaman itu ada handphone yang kecil tuh ya. Ini saya kalau di TPI ribet nih, gak boleh ngomong merek soalnya nih. Ya, ada handphone yang kecil, yang kalau dijual itu 1.250.000. Di saat dia ngomong gak punya duit, naik ojek itu ngutang, di meja saya itu, dia taruh handphone. Nah di sini berlaku, pemirsa kembali lihat layar kaca saudara, berlaku mimma atahullah. Kalau kita mau nengok, apa sih yang Allah udah kasih, insya Allah jadi ketemu tuh. Jangan ngelihat yang Allah belum kasih, yang Allah udah kasih apaan. Saat itu saya liatin handphone, saya liatin muka dia. Saat itu saya panggil santri saya bilang begini sama dia, "Woi, sini, kurang lebih ada nih cerita ya. Nih, ambilin Ustaz duit 500 ribu. Udah ambilin sama dia nih, 500 ribu. Terus saya kasih ke dia, nangis tuh orang. "Pak, ini buat Bapak 500 ribu kan, katanya gak punya duit kan?" "Ya Ustaz, gak punya duit. Udah utang 30 juta, naik ojek lagi, ngutang lagi Ustaz." "Ya udah, ini 500 ribu buat ente." Itu cium tangan bolak balik tuh. Subhanallah, gak ada Ustaz kayak Ustaz, dia kata gitu. Ada orang datang kesusahan dikasih duit, saya bilang, "Yang ngasih duit ente siapa?" "Lah ini." "Iya, tapi handphone ente tinggal." "Handphone ente tinggal. Handphone ini ame jual. Insya Allah laku kira-kira 12. Kalau laku 12 berarti ente sedekah 700. Kalau ini handphone laku 1 juta berarti ente sedekah 500. Kalau ini handphone lakunya 700 berarti ente sedekah 200. Begitu. Mimma atahullah. Dan gak boleh tuh menurut ayat ini orang bilang gak punya, gak boleh. Ada orang miskin banget centong kasih sama orang. Kira-kira kayak begitu. Pokoknya cari dah. Jangan nengoknya ke depan, nengok ke belakang. Begitu nengok ke belakang, ternyata subhanallah kita punya rumah kontrakan. Yang udah kita kontrak 1 tahun, baru jalan 2 bulan. Nah bagaimana ceritanya? Udah 8 bulan sisanya kita bagi sama orang. Terus tinggal di mana? Ya tinggal di masjid aja. Lah banyak masjid yang menyediakan tempat tinggal. Asal jangan ngerepotin, jangan ngotorin. Malah kemudian bilang sama masjid, "Saya akan merawat masjid." Banyak masjid yang boleh. Tinggal sama isi-isinya, top. Ada seorang satpam di kampung, temennya tuh radio transistor. Ketika diajarin ayat ini, mendadak dia bilang, "Subhanallah, saya punya kekayaan." Apa? Radio transistor saya. Apakah radio transistor ini kalau saya sedekahkan, maka akan datang keajaiban berikutnya? Oh iya. Ini belum habis nih kita ngaji nih. Masih ada beberapa bait lagi nih, sekurang-kurangnya masih ada 2 bait. Kita baca dulu nih yang ini supaya barokah ba'da subuh ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qadiru alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Asik ya, nggak ada yang susah kecuali Allah udah kasih dia. Jadi lalu barometer kesusahan adalah ayat ini, sesungguhnya tidak ada orang yang disebut miskin. Subhanallah gak? Kalau kita pakai alat ukurnya kehidupan ekonomi modern, wah yang miskin mendadak jadi puluhan juta pak. Indonesia aja nih, wah subhanallah nih. Sampai ada orang redok malah disebut orang miskin supaya dapat bantuan. Oh saya mah amit-amit gitu. Ya ngapain kita stempel diri kita orang susah? Ini malu-maluin aja, emang derajat bangsa kita mau kemana kali? Ya, gak boleh gitu. Nah insya Allah kita akan ngaji, bagaimana kalau emang benar-benar kita susah, lalu kita mau nengok ke belakang, dan memberi apa yang sudah Allah kasih, apa yang terjadi? Insya Allah kita akan saksikan setelah kombrik yang berikut ini. Tetaplah di nikmat sedekah. Udah lancar nih ngomongnya. Baik pemirsa, kami ucapkan selamat bagi Anda yang masih tetap menyaksikan acara nikmatnya sedekah. Ada sebuah pertanyaan yang menggelitik untuk pemirsa dan juga jamaah yang ada di masjid. Kalau seandainya kita ditanya, ruang manakah yang bermanfaat di rumah kita? Pasti dia menjawab ruang tamu, kan di situ kumpul tamu-tamu dan keluarga kita. Ternyata belum tentu juga itu manfaat. Lalu dapur kita, di situ kita masak, kita bisa mengolah makanan, lalu kita konsumsi, nambah sehat badan kita, ternyata enggak juga. Kamar tidur kita mungkin bermanfaat, ternyata enggak juga. Lalu mana yang manfaat di ruangan di rumah kita? Jawabannya adalah ruang kosong. Loh, kok bisa? Bagaimana itu ditata meja dan bangku kalau itu ruangan penuh? Bagaimana dapur bisa ditata kalau ruangan itu penuh? Bagaimana tempat tidur juga ada kalau ruangan itu penuh? Begitupun dengan otak kita. Kalau selalu kita penuhi dengan pikiran-pikiran dunia tanpa kita kosongkan pikiran tentang akhirat, maka tentu juga gak bermanfaat otak kita. Sekali tenangkan otak untuk memikirkan firman Allah, termasuk tadi yang disampaikan oleh Ustaz, mimma atahullah, apa yang Allah berikan kepada kita. Betul. Dan memang gak ada yang miskin sebetulnya. Seandainya pemirsa di rumah ditanya, pemirsa mau gak dikasih emas, tapi matanya copotin. Pasti jawabannya gak mau. Sungguh kita adalah orang kaya. Pemirsa, ada beberapa SMS yang masuk ke Ustaz, yang tentang beliau sampaikan tadi, mungkin kita dengarkan. Silakan Ustaz. Ya, ini ada SMS-SMS yang dari pemirsa ya. Saya bacain ya. Assalamualaikum Pak Ustaz, ini saya mau tanyakan apakah bisa disedekahkan rumah yang masih tergadai di bank? Boleh gak? Rumah yang masih di bank? Boleh tapi? Rumah yang masih kredit atau digadai di bank, ruko yang masih kredit atau masih digadai di bank, mobil yang kredit atau yang digadai di bank, motor yang kredit atau masih digadai di bank, bisa disedekahin. Caranya bagaimana? Caranya langsung serah terima, lalu angsurannya bayarin. Kalau angsurannya tidak dibayarin, namanya bukan sedekah. Apa namanya? Oper kredit. Jadi silakan ini disedekahkan. Terus, Assalamualaikum Ustaz, kalau saya melihat Ustaz ceramah, kita disuruh melihat ke belakang. Saya gak punya apa-apa selain suami saya. Kalau sekiranya saya menyedekahkan suami saya, apakah termasuk sedekah? Ini saya gak bercanda nih. Tadi kata mengada-ngada lagi nih. Ini gue ribet jawabnya nih, karena istri saya nonton di rumah. Bagaimana menurut sampean semua? Hah? Bagian ini ikhlasin. Bagian Allah jangan. Ya masa suami disedekahin ya? Lemari aja dilihat lemari. Di lemari ada apa? Lemari ada apa isinya? Ternyata di lemari ada cincin kawin, lemari ada pakaian, lemari ada sepatu. Itu aja dikosongin. Ya. Kalau suami sedekahnya ternangis lagi. Ustadz, sedekah lebih afdol berupa barang apa uang? Karena saya pengen sedekah, tapi barang, dia sebut merek mobil, saya belum laku. Nah ini dia, jangan nunggu barangnya laku. Suka masuk angin. Benar Pak, Bu, kalau ada sesuatu langsung pinggirin. Ada seorang sufi dikisahkan, dia ngelempar pakaiannya dari balik kamar mandi. Bu, itu keluar. Terus istrinya nanya, kenapa wahai suamiku engkau melempar pakaianmu? Kata si sufi tersebut adalah, aku sudah berniat menyedekahkan pakaianku. Kalau aku kenakan lagi, aku khawatir, aku berubah pikiran. Terus dia bilang, tapi sekarang ada masalah wahai istriku. Si istri nanya, apa masalahnya? Karena aku keluar gak pakai pakaian. Yes. Nah, ini ada lagi yang lain. Banyak nih. Saya punya cincin, tapi sebentar lagi kakak saya datang dari luar kota. Saya takut kalau dia datang nanti ditanyain. Maksudnya cincinnya dari kakaknya kali ya. Kalau saya ngutang dulu, terus setelah kakak saya berangkat baru saya jual cincin saya, boleh enggak? Yang cakep, kan kakaknya belum datang nih. Sholat hajat. Yang cakep begitu. Sholat hajat, sampaikan kepada Allah yang maha memiliki kupingnya tuh kakak. Ya Allah kasih tahu kakak saya pengen banget deh sedekah cincin. Nanti keajaiban akan terjadi tuh. Begitu kakaknya datang, ngobrol-ngobrol, dia nanya, ngelihat Yusuf Mansur gak lo? Ngelihat bang. Dinikmati sedekah TPI, ngelihat. Kalau ngelihat kok masih pakai cincin? Kalau ngelihat Ustadz Yusuf Mansur, jangan pakai cincin lagi, sedekain. Nah, begitu. Kegagalan para istri ngomong sama suami, kegagalan para anak ngomong sama orang tua adalah main jeplak aja. Mulut-mulut siapa? Kuping-kuping siapa? Mulutnya mulut Allah, kupingnya kuping Allah. Jadi sebelum kita ngomong sama laki nih, sebelum ibu ngomong sama laki, sholat dulu. Emang juga kalau kita main ngomong-ngomong begitu aja, laki beliin pak, kita nih beliin bini kita nih, barang yang dia selama ini paling pengenin, tiba-tiba kita pulang, gak ada, ya berantem. Kalau sudah begitu, yang salah siapa? Yusuf Mansur. Di SMS. Nih ustadz nih, udah banyak bikin para istri jadi pembangkang. Ah, mati dah gue dah. Iya benar. Padahal kan saya mengajarkan tidak begitu. Kita ngajarin silaturahim. Ingat gak omongan saya? Kalau istri udah sholat, istri udah berdoa, lalu dia ngomong sama suami, suami enggak redo, diem udah. Enggak usah sedekah. Loh, tapi saya pengen sedekah. Enggak usah. Allah sudah mencatat ibu bersedekah. Seakan-akan bila suami itu memang setuju. Asik gak? Enteng kan? Seorang anak, dia ngomong sama orang tuanya, lalu orang tuanya bilang, mak gak setuju. Diem udah. Nah kalau begitu kesalahan dong Ustaz, enggak sedekah. Enggak, situ dapat keutamaan yang lain apa? Keutamaan dengar sama orang tua. Keutamaan nurut sama orang tua. Udah itu benar. Termasuk nih ya, saya kasih tahu cara nih. Ini masalah klasik ya, walaupun ini kita keluar dikit. Ibu bapak yang rahmati Allah, saya sering dapat pertanyaan begini. Ustaz gimana caranya saya mahabbah sama orang tua saya dinikahkan, ditunangkan sama orang yang saya enggak demen. Pokoknya saya bilang tetap sama orang tua mah sami'na wa atho'na, enggak boleh enggak berkah tuh. Wah, kan repot nih. Terutama buat para suami istri yang sudah menikah tanpa redonya orang tua. Ini dengar kayak begini merinding nih. Pak, biar bagaimana Bu ya? Kunci tuh redo orang tua. Tapi saya bilang nih buat yang belum keterlanjuran, pokoknya mah depan orang tua mah pasang muka bagus. Nah sini keluar. Begitu kita keluar dikasih tahu, ini insya Allah akan jadi jodohmu. Njih ma, insya Allah. Kamu seneng gak? Alhamdulillah ma. Seneng gak? Udah ma, alhamdulillah ma. Asal emas seneng, saya seneng. Asal emas suka, saya suka. Asal emak nyuruh, saya bisa apa? Kecuali saya sami'na wa ta'na. Nanti emak kita senang, dia bangga, doain kita. Habis kemudian calon besan pulang, itu lelaki, calon lakinya juga pulang, masuk kamar nangis. Ya Allah, gak gitu deh. Gak demen saya sama dia. Ngomongnya sama Allah aja, sama Allah. Sama Allah aja. Kalau sama Allah mah gak bakal ribut tuh sama ibu. Enggak. Nanti akan ada aja kejadian, sehingga ibu kita merasa, kayaknya bukan ini deh jodohnya gitu. Tapi kalau dari awal kita udah mah, gak ada mah. Satu, botak, gue gak demen. Kedua, terlalu gontrong, gue gak demen. Ketiga, ada aja alasan, emak kita malah marah tuh. Emak kita malah. Gue datengin yang gontrong, lu pengen yang botak. Gue datengin yang botak, lu pengen yang gontrong. Bilang aja lu gak pengen kawin, gitu. Betul gak? Gue datengin yang punya kerja, lu pengen yang punya usaha. Gue datengin yang punya usaha, pengen yang punya kerja. Lu maunya apa sih? Gitu. Jadi ribut. Tapi kalau kita datengin sama Allah aja nih. Kok ada... di belakang tersinggung nih. Jadi istilahnya kita sama Allah aja gitu. Kita ngadunya sama Allah aja. Apa kalau kata orang Sunda mah singkuring apa? Ngerumasa gitu bahwa kita ini lahir dari orang tua. Tapi kita punya tempat mengadu yaitu Ahadus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita ngadu sama dia. Nah, begitu juga para istri atau suami, belum tentu loh. Suami pengen sedekah lalu istri setuju, belum tentu. Jangan menganggap istri itu di bawah kita, lalu kita bilang sama dia, "Mah. Mah, woi, mah. Masukin koper pakaian kita." Masukin koper pakaian kita, bismillahirrahmanirrahim, besok kita udah pindah dari sini, Mah. Pindah kemana? Enggak tahu. Pokoknya hari ini Bapak mau sedekah rumah. Pak, enggak boleh begitu. Kita hidup berdua. Nikah aja kalau sendiri. Nggak kobul nih. Nikah kudu berdua. Si calon perempuan ini ditanya dulu sama bapaknya. Nak, maukah engkau aku nikahkan? Lalu ketika anaknya jawab mau, lalu bapaknya minta, ya, aku kawinkan ya kamu ya. Kemudian kalau si bapak ini ngasih lagi ke penghulu, dia tawakilkan lagi ke si penghulu. Perlu ada dua. Jadi biar bagaimana tetap harus saling komunikasi. Dua-duanya udah redo, baru jalankan. Dan itulah hakikat dari makna sedekah. Yang terkandung di dalamnya juga kesabaran. Sekali ngomong gak setuju, sholat. Sekali ngomong gak setuju, sholat. Nanti ditegur sama suami, lu nyolatin gue ya? Gak mempan gue sama si Yusuf mah. Sama si Mansur gue gak mempan. Jangan sombong tuh suami. Ibu sholatin terus insya Allah. Allah ganti tuh suami. Lagi punya suami, istri soleha gak mau. Nih, saya sekalian ngumumin sama pemirsa. Ada Ibu Sumaji kan, tempo dulu ya. Ingat gak Ibu Sumaji? Yang bersedekah rumah di Bintaro. Itu sampai sekarang rumahnya belum laku tuh. Padahal dia kepengen meninggal gak bawa lagi tuh rumah. Ingat gak? Orangnya ada di TPI waktu itu. Ibu Sumaji ini, saya mengundang pemirsa, umpama pemirsa punya duit. Gak banyak kok, 4 miliar aja itu rumah. Masya Allah kan, orang sedekah tuh sama isi-isinya. Rumah 4 miliar sampai sekarang belum laku. Nah, kalau ada pemirsa yang pada punya duit, yang pengen rumah di Bintaro, boleh datang ke TPI sini. Beli tuh rumah, nanti kita umumin di sini. Bu Sumaji cuma minta itu duit dibangunkan pesantren di Semarang. Lalu dia minta kamar kecil di sana supaya dia dan suaminya meninggal di situ. Masya Allah ya. Tahu gak ketika saya datang ke rumah beliau dan suaminya? Saya tanya nih suami. Kan saya bilang, ibu kalau gak ada keredoan, kita batalin ya. Gak apa-apa Ustadz, suami saya udah redo. Ah masa? Saya bilang gitu. Karena nih rumah kan, rumah mewah, 1200 meter, Bintaro lagi, sektor 3. Subhanallah Pak, orang ngimpi-ngimpi pengen punya rumah di situ. Iya. Tapi ini orang jual, apalagi rumahnya berendengan sama masjid. Subhanallah. Tahu gak begitu saya datang ke rumah Bu Sumaji, saya ketemu suaminya, pendiam suaminya, ahli ke masjid. Kalimatnya masih saya ingat sampai sekarang. Sampai saya nangis kalau ingat. Apa dia bilang? Ustadz, masa istri saya pengen masuk surga, saya di luar aja. Subhanallah enggak? Masa istri saya pengen masuk surga, saya enggak ngikut? Saya ridho, Ustaz. Pokoknya saya akan ngikut istri saya. Subhanallah. Saya tanya lagi anaknya, anaknya juga ridho. Aduh, subhanallah. Asik kali kalau begini nih. Ini kita baru ngucap aja. Enggak ada. Pokoknya gua matiin tuh TV kalau Selasa Rebo. Ada loh. Wah, aduh, subhanallah. Ya. Kita berdoa khusus buat yang hatinya pada mati tuh. Ini masih ada buntutnya pemirsa, sebentar lihat lagi layar kaca. Ini masih ada buntut dari surah At-Talaq yang belum kita bahas. Kita akan bahas di kesempatan yang berikutnya. Insyaallah ya, di nikmatnya sedekah. Yuk, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika ada suami yang melarang istrinya sedekah. Jika ada istri yang melarang suaminya sedekah. Jika ada orang tua yang melarang anaknya sedekah. Jika ada anak yang tidak suka orang tuanya bersedekah. Jika ada abang yang tidak suka adiknya bersedekah. Jika ada adik yang tidak suka abangnya bersedekah. Ya Allah, ajarkan kepada dia bahwa janjimu itu adalah benar. Hidup memang sulit, tapi siapa yang bersedekah kesulitan akan diangkat. Hidup memang selalu kekurangan, tapi kalau tidak sedekah akan selalu benar-benar kekurangan. Allah menawarkan jalan sedekah buat siapa yang kekurangan, supaya Allah akan mencukupkan dari rezeki Allah yang lain, yang bukan pintu rezeki yang selama ini Allah kasih ke dia. Ya Allah, berikanlah ilmu, berikanlah pemahaman, sehingga dalam satu keluarga semuanya saling setuju untuk sedekah dan untuk berbuat baik yang lainnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, jika memang ketidaksetujuan itu terus terjadi, maka catatkanlah ya Allah, ketenangan, kedamaian tetap di rumah tangga mereka semua ya Allah yang tidak setuju. Mudah-mudahan Engkau tahu kapan memberikan hikmah, memberikan taufik dan hidayah. Karena tidak ada siapapun yang bisa bersedekah kecuali itu adalah kehendak-Mu juga adanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah pemirsa, kita akan lanjutkan lagi ayat yang masih kepotong ini di kajian-kajian yang berikutnya. Silakan Ustaz Albar. Alhamdulillah, kita setelah mendengar kajian disampaikan oleh Ustaz, timbul satu keyakinan, tidak hanya percaya kepada Allah. Maka beruntunglah kita yang selama ini baru tahapan percaya meningkat menjadi yakin. Betapa banyak kita percaya sama Allah tapi kurang yakin kepada Allah, masih ragu dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan di pagi ini terbuka hati kita semua, apa yang Allah katakan sungguh untuk kebahagiaan manusia. Insyaallah kita akan jumpa lagi di minggu yang akan datang di nikmatnya sedekah Selasa dan Rabu. Kami semua kru nikmatnya sedekah, Ustaz Yusuf Mansur dan saya, mohon maaf lahir dan batin. Insyaallah kita jumpa kembali. Dan setelah ini pemirsa, jangan dulu tinggalkan tempat, ada acara Lintas Pagi. Bila itu taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.